إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Khawati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Na'am, melanjutkan pelajaran kita pada malam ini pada penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kita masih membacakan pada pertemuan yang lalu hak muslim terhadap muslim. Kita akan masuk hadis berikutnya. Wa'an Abi Umarah, dari Abi Umarah Al-Barra ibn Asib radhiyallahu anhuma, dari Abi Umarah, ainnya di dhammah, Umarah Barra ibn Asib radhiyallahu anhuma, qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami 7 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Amarona bi'iyadatil marid. Beliau amarona menyuruh kami untuk menjenguk orang sakit. Iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazah, yang kedua mengiringi jenazah, mengantar jenazah muslim. Yang ketiga watashmitil autis, dan membalas doa orang yang bersin dan berdoa. Tashmit, mendoakan orang yang bersin ketika berdoa. Yang keempat wa ibrar al-muqsim. Ibrar al-muqsim menepati sumpah. Ibrar artinya melaksanakan apa yang dia bersumpah dengannya. Ya. Yang kelima, wa nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Nah, nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Yang keenam, wa ijabati da'i, memenuhi panggilan, undangan orang yang mengundang. Ijabah artinya menyambut undangan. Dan yang ketujuh, wa ifsya'is salam, dan yang ketujuh, menyebarkan salam. Barakallahu fikum. Ini tujuh perkara kata Bara yang kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana, dan Rasul melarang kami. Yang pertama, an khawatima awit takhattumi bidzahab. Melarang kami khawatim, cincin atau memakai cincin dari emas. Ya, melarang kami cincin atau memakai cincin dari emas. Ya, jadi laki-laki. Yang kedua, wa ansurbi bil fiddah, dan minum dari wadah, minum dengan wadah dari perak. Ya, gelasnya, piringnya, sendoknya terbuat dari fiddah, perak. Nah, melarang kami minum, termasuk daripada minum apa? Makan. Menggunakan wadah terbuat dari perak. Yang ketiga, wa'anil mayathir al-humri. Mayathir al-humri yakni kain, syai'un yutakhad min harir, sesuatu yang terbuat dari sutra. Ya, yang biasa diletakkan di atas punggung kuda. Kalau orang naik kuda, di atasnya ada kainnya. Ya Allah, duduk di atasnya. Kalau motor mungkin jok atau apanya, dibuat dari sutra biar nyaman duduknya. Ya, mayathir al-humri, sesuatu yang dibuat padanya sutra. Naam, tempat duduk dilapisi sutra, dikasih kain sutra. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa anil qasiyyi. Qasiyyi yakni siyabun tunsaju min harir. Baju atau kain yang di apa, kasih benang, dianyam dari benang sutra. Kain atau baju atau sarung yang ditenun dari kain sutra atau benang sutra, namanya al-qasiy. Yang berikutnya, wa an lubsil harir wal istabraq wad dibaj, dan melarang memakai kain dari sutra yang tebal, istabraq wad dibaj, sutra yang tipis. jenis sutra yang tebal atau yang tipis. Wa mutafakun alaih. Dalam lafad yang ketujuh, insyadud dolah. Insyad ad-dolah. Apa insyadud dolah? Mengumumkan di masjid, yakni seorang insyadud dolah, yakni insyadud dolah alal insan idha wajada dolah wajaba alaih insyaduha, mengumumkan barang yang hilang. Biasanya di masjid diumumkan barang yang hilang. Mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Insyaduh dhalah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Zakaral mu'allifu. Di sini mu'allif menyebutkan rahimahullah. Bibayan hukukil muslim ala akhi, menjelaskan hak muslim terhadap saudaranya muslim. Hadis Barra ibn Asib radhiyallahu anhuma, yakni amarona bisab'in wa nahana an sab'in. Beliau mengatakan kami diperintahkan 7 perkara, dilarang 7 perkara. Waqad taqaddama al-kalamu, telah lewat pembahasannya ala khamsin, khamsatin. 5 di antara yang sudah kita lewat. Min hadhil umur allati amarna biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Taqaddamal kalamu 'alaiha fil hadis sabiq. Sudah lewat kata Syekh pembahasan satu persatu hadis yang telah lewat, fala hajata ila i'adatiha, tidak perlu ada pengulangan di sini. Wa fi hadzal hadis minaziyadah, namun dalam hadis ini ada tambahan hak yang keenam. Apa hak yang keenam dalam tambahan hakul muslim alal muslim? Kemarin kita bahas ada khomsun, ada 5 atau sittun. Di sini Syekh menyebutkan pembahasan hak yang keenam. Yang keenam, apa itu? Hukukul muslim ala akhihil muslim nasrul madlub. Hak muslim kepada muslim menolong orang yang terdolimi. Ya, saudara kita terdolimi oleh orang lain, terdolimi, kita berusaha menolong dia. Yakni apa yang dimaksud menolong orang terdolimi? Yakni daf'u az-zulm anhu, mencegah ya dari kedzaliman yang menimpanya. Nah, baik sawa'un kana zulmuhu fil mal, baik kedzaliman ya yang terjadi dalam urusan harta. Antum punya teman, kita punya saudara ya. Ternyata saudara kita ini terdolimi, diambil hartanya dengan cara yang dolim. Kita punya kekuatan, bisa mencegah. Kita berusaha menolong. Kenapa antum menangis? Saya terdolimi, harta saya, motor saya diambil si fulan dengan dolim. Kita cegah. Ya akhi taqillah, jangan mengambil harta orang ini dengan dolim. Kembalikan haknya. Nah, ini termasuk hak muslim, mencoba menghalangi kedzaliman yang terjadi pada saudara kita. Kita bela untuk bisa mendapatkan kembali hartanya. Awi au fil ard, atau kedzaliman dalam kehormatan. Ya, misal saudara kita orang yang baik, orang soleh, orang yang masya Allah alal khair. Tiba-tiba orang lain menjatuhkan kehormatannya. Kita orang yang punya kekuatan untuk menolong saudara ini, kita bela dia. Siapa yang menjatuhkan kehormatan saudara saya ini, sungguh dia telah mendoliminya. Ya. Kembalikan haknya, nama baiknya, kembalikan nama baiknya. Namanya menolong orang terzalimi karena dirusak kehormatannya. Atau yang ketiga, menolong saudara yang terzalimi fin nafas, pada jiwanya. Mungkin disakiti ya, anak-anak kecil, teman kita anak kecil, sehingga ada anak yang gede menyakiti ya. Mau mandi disakiti dulu, mau antri disakiti dulu, sehingga kita yang punya kekuatan bela dia, lawan yang mendolimi. Kalau kamu mendolimi anak kecil ini, saya juga orang gede, tidak boleh berbuat dolim. Takillah. Mencegah, menolong orang yang terdolimi, ini kewajiban hak muslim kepada saudaranya. Ya, apalagi dia minta tolong, ya, minta tolong, bantu dia. Apalagi dalam urusan agama, dalam Al-Quran, wa inistansarukum fiddin fa'alaikumun nasr. Kalau saudara kamu minta tolong kepada kalian karena agamanya, misalnya saudara kita di tempat yang minoritas, karena minoritas saudara kita ini didolimi, masjidnya dibakar, mushafnya dibakar, musolat diamang-amang pakai pisau, awas kalau sholat. Nah, bahkan sebagian dibunuh misalnya oleh orang-orang yang dolim. Mereka teriak, tolong saya terdolimi. Kita mampu, punya kekuatan, bela dia. Kenapa Allah berfirman, wa inistansarukum fiddin fa'alaikumun nasr. Kalau mereka minta tolong karena agama, tolong mereka. Jihad fisabilillah, nusrah, namanya nusrah, membela agama. Ya, ma'asyiral muslimin, karena kita muslim disatukan dengan iman, walaupun beda suku dan tempatnya. Selama dia saudara kita, minta tolong untuk bisa beragama, terdolimi oleh orang lain karena tidak mampu beragama, terdolimi, tersakiti, teriak minta tolong, segera bela. Ma'asyiral muslimin, wajibu 'alal muslim ayan sura akhahul muslima. Wajib seorang muslim menolong saudaranya muslim. Sebagaimana hadis yang lain, laqad qala Rasul alaihi salatu wasalam, unsur akhaka dhaliman au madluma. Tolong saudaramu, bantu saudaramu dholiman, yang berbuat dholim, au madluman, atau yang terdholimi, yang tertindas, yang menindas atau yang tertindas, yang terdholimi atau yang mendholimi. Tolong dia. Qalu ya Rasulullah, hadzal madlum. Wahai Rasulullah, hadzal madlum, ini orang terdolimi, yakni nadfa'anil zulm, yakni orang yang terdolimi kita tolong, kita cegah jangan sampai terdolimi. Fakaifa nasrul zalim, bagaimana kita menolong orang yang berbuat dolim? Qal tamna'uhu ani dulmi, fadalika nasruh. Menolong orang berbuat dolim, tamna'uhu, kamu mencegahnya dari perbuatan dolim, maka itulah menolong dia. Hadis ini menjelaskan orang yang berbuat dolim perlu ditolong. Bagaimana cara menolongnya? Dihentikan kedolimannya. Dipanggil, kalau bawahan kita panggil, hei musini, kamu mendolimi fulan, takilah. Ya, tidak boleh. Ini kalau dia berbuat dolim, cegah. Jangan sampai tertindas yang lain. Itu kalau orang yang berbuat dolim. Kalau orang yang terdolimi, maka kita membantu dia agar pihak yang mendolimi tidak semakin mendolimi dia. Li'anna dhalim qad ghalabat hu nafsu hatta dhalama. Karena orang yang berbuat dolim sungguh telah dikalahkan oleh jiwanya yang jelek untuk berbuat dolim. Karena dia punya kekuatan fisik. Lihat adiknya lebih kecil, lihat yang lain lebih kecil, akhirnya hawa nafsunya mengalahkan pikiran sehatnya, ya, mendolimi pihak-pihak lain. Maka orang seperti ini tansuruhu anta ala nafsih hatta tamna'uh ani dzulmi, ya. Kamu menolong dia, kamu mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Kamu datangi, cegah dia. Fa idza ra'aita shakhsan, misalnya apa? Kalau kamu lihat ada orang yadlimu jarahu, mendolimi tetangganya, bil isaati ilai, melakukan kejelekan, wa adamil mubalat, tidak mempedulikan hak tetangga, ya, fa innahu yajibu alaik an tansura hadza wa hadza, wajib bagimu menolong tetanggamu yang berbuat zalim, wajib bagimu menolong tetanggamu yang terzalimi, ya. Tetangga ini luas. Kalau antum sudah punya rumah, tetangga kanan kiri depan belakang. Kalau antum di asrama, tetangga antum sebelah kanan sebelah kiri, yang tidur sebelah kanan, yang tidur sebelah kiri, tetangga antum. Tidak boleh mendolimi, ya. Mentang-mentang kamu lebih besar, yang sebelah kiri kamu, kamu sakiti. Jangan mendolimi. Kalau antum mau belajar, pakai lampu kamar. Ada teman antum kalau tidur tidak bisa pakai lampu. Kamu jangan berbuat dolim. Apa berbuat dolimnya? Menyalakan lampu sambil belajar, sementara yang lain melek merem, melek merem, tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Terlambat subuh. Gara-gara tidak bisa tidur, kamu sampai malam menyalakan lampu. Kamu harus mencegah, jangan mendolimi tetanggamu. Ambil lampu yang kecil, taruh di depan buku kamu, tutup pakai kertas, sehingga yang lain tidak terganggu. Walaupun berbuat baik, bagus belajar, tetapi kalau tetangga terdolimi, takilah, bertakwalah kepada Allah, sehingga nanti tidak barokah, ya. Mungkin yang tersakiti, tidak bisa tidur-tidur, mendoakan jelek gimana? Auzubillah. Maka harus menjaga hak tetangga, ya. Ini kalau skup tetangga di asrama. Bagaimana kamu mencegah orang yang berbuat zalim? Tadhhab ila dzalim al-jar. Kamu pergi ke tetangga yang zalim, alladzi akhalla bi huquqi jari, yang dia akhalla, mengosongkan, meninggalkan hak tetangganya. Watan sahuhu, kamu nasihati sambil bawa apa? Roti dimasak. Oh, tetangga saya paling senang roti apa misalnya? Roti roti korma. Roti dicampur korma. Untuk masak roti yang paling enak, kasih korma. Datangi rumahnya, ketok pintunya. Assalamualaikum. Kasih kurmanya, kasih rotinya, ngobrol. Bikhair anti antaya akhi. Naam, bikhair, alhamdulillah. Saya mau bicara sedikit, barangkali mengganggu, tolong jangan tersinggung. Sampaikan, tetangga kita datang ke rumah saya mengeluhkan ayame antum sering masuk ke kamarnya. Loh kok bisa? Ya enggak tahu. Begitu. Tolong ayamnya di sembelih. Jangan. Tolong ayamnya diikat. Diikat kasihan, dikurung, ya, supaya tidak mengganggu tetangga kita. Takutlah kepada Allah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, mengingatkan tentang hatta yu'mina, sampai dia apa memberikan keamanan kepada tetangganya. Hadis diingatkan. Alhamdulillah, langsung manut, antum dapat pahala. Pahala walaupun harus korban apa tadi? Kue, ya. Walaupun mengorbankan waktu sedikit, pahala. Kalau ikhlas dapat pahala. Dia baik, tetangga juga jadi baik. Nah, jangan malah mengadu domba. Wis kalian kontarung baik. Ini jelek. La yadkhul jannah namam. Enggak masuk surga tukang adu domba. Hadis Bukhari. Jangan jadi tukang adu domba. Justru diakurkan. Ya. Walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Baik. Wa tabayyin, dan tadi menasehati ya, dan menjelaskan kepada tetangga itu ma fi isaatil jiwar. Apa yang dilakukan dari kejelekan kepada tetangga, minal itsam, dosanya, wal uqubah, siksanya, ya. Dosanya dan balasannya. Berbuat jelek kepada tetangga, nasihati. Kalau di Ahlus Sunnah, insya Allah sering ngaji, sering dengarkan hadis, apalagi hafal arba'in, ya, disebutkan di situ hadis arba'in, berbuat baik kepada tetangga. Insya Allah, kalau antum ikhlas dan dapat pahala, dia pun karena ikhlasnya antum mendengar, manut. Ini butuh keberanian ya, karena kadang orang menyampaikan yang benar itu belum tentu apa? Berani. Kenapa tidak berani? Kadang macam-macam sebabnya. Pekewu, orang kepenak, keprimen, kok lah macam-macam pikiran. Jangan sampai lupa pahalanya. Wama fi husnil jiwar minal ajri wal masubah. Jelaskan tentang bagus berbuat baik kepada tetangga, mendapatkan pahala, upah dan pahala dari Allah, ya. Sampai Jibril berkali-kali datang menemui Nabi dan berpesan. Apa itu? Tetangga, tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarisuh, kata Nabi. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, ya, sampai saya mengira tetangga ini akan dapat waris. Akan dapat apa? Waris. Hubungan orang yang dapat waris dengan si mayit karena dekat. Anak bapaknya mati, anaknya dapat waris, dekat. Artinya begitu besarnya hak yang harus dijaga kepada tetangga. Ingatkan pahalanya. Wa tukarir alaihi, dan diulang-ulang. Jangan bosan, diulang-ulang. Hatta yahdiyahullah fayartadi'a, sampai Allah memberi hidayah, maka dia akan berhenti, yartadi'a, menghentikan kedzaliman kepada tetangga, ya. Jangan bosan-bosan untuk menasehati. Diulang-ulang. Sekali, dua kali, mungkin awalnya SMS dulu karena pekewuh ketemu. Lama-lama diulang SMS, besok ini sudah 5 kali SMS, tidak ada perubahan. Datangi sekali belum, 2 kali, 3 kali, sambil didoakan. Ya Allah, saya mohon tetangga yang baik, tetangga yang soleh, jadikan tetangga-tetangga saya orang yang soleh. Jangan lupakan doa, ya. Karena termasuk kebahagiaan orang mukmin tetangga yang soleh. Ya, kebahagiaan orang mukmin itu apa? Tetangga yang soleh. Kalau tetangga yang tidak soleh, ya merugikan kita. Nah, watan surul matlum aljar. Nah, sekarang menolong orang yang terdolimi, tetangga yang terdolimi. Takul lahu, caranya ana saufa ansahu jaraka wa saufa ukallimu. Antum datangi dia, sampaikan saya akan segera ansahu jarak, menasehati tetanggamu. Saufa ukallimu, saya akan segera bicara dengannya. Iya, datangi orang terdolimi, hibur dia. Saya akan datangi insyaallah. Ya, saya akan sampaikan keluhanmu insyaallah. Wa in hadahu Allah wa hadahu al matlub. Kalau Allah memberi hidayah, inilah yang dicari. Wa illam yahtadi fa akhbirni. Kalau tidak mendapatkan, beritahu saya. Hatta nakuna ana wa anta indal qadi. Sampai saya dan kamu menghadap qadi, hakim. Wis lapor nabai kepada Pak RT. Ya. Kalau di negara kita ke Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Lurah, sampai ke mahkamah, ya. Begitu. Urusan tetangga kalau bisa masih kekeluargaan, keluarga. Awil hakim sa'un ata'un 'ala dam'i dzulm hadzal dzalim. Baik kita saling menolong, mencegah orang yang berbuat dolim atas kedolimannya ini. Ini contoh kedoliman yang ada di sekitar kita. Contoh yang lain. Wa kadzalika idza wajadta shakhsan jahada li akhika haqqo. Demikian pula kalau kamu lihat, kamu dapatkan seseorang merampas kepada saudaranya haknya. Tadri annahu jahada. Kamu tahu persis dia merampas, mengambil hak saudaranya. Wa anna li akhihi 'ali hadzal haq. Dan bagi saudaranya hak itu. Fatadhhab ila hadzal dhalim. Kamu pergi kepada pihak yang berbuat zalim, alladzi jahada haqq akhihi, yang mengambil hak saudaranya. Watan sahuhu, kamu nasihati. Watubayyin lahu, jelaskan kepadanya fi aqlil mal al batil minal uqubah, adanya ancaman makan harta dengan cara yang batil. Wa annahu la khaira fi aqlil malil batil, dada baiknya makan harta dengan cara yang batil. La fid dunya wala fil akhirah, tidak ada baiknya di dunia apalagi di akhirat. Bal huwa syarr, bahkan itu kejahatan, kejelekan. Hatta yu'addi ma 'alaih, sampai orang itu menunaikan haknya. Wa tadhhab ila sahibil haq wa taqul, dan kamu pergi kepada pihak yang terdolimi. Ana ma'aka, saya bersama kamu. Wasbirha, dan bersabarlah, ya. Kamu bersabar. Perjuangan untuk mendapatkan hakmu butuh waktu. Kamu bersabar. Tak nansahuhu, kita nasihati. Ha nahnu nuwabbihuhu wa hakadha baqiyatil madzalim tansur akhaka zaliman au madluma. Demikian yang lainnya dari orang-orang yang terdolimi. Kamu nasihati saudaramu orang yang berbuat dolim atau terdolimi. Wadzalim nansuruka iyah antamna'ahu anidzulm. Orang yang berbuat dolim kamu tolong agar mencegah dia berbuat kezaliman. Demikian insyaallah hak yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya